بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, babun man khatama ala khadimihi makhafata su'idh-dhanni, bab seseorang yang menandai budaknya atau pelayannya dikarenakan merasa takut atau khawatir dari timbulnya dugaan-dugaan yang jelek. Barakallahu fikum. Ya. Untuk memahami maksud terjemah beliau, kita membaca hadis yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Nanti akan jelas maksud dari bab yang beliau inginkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Bishr ibn Muhammad. Tayyib, taqaddam barakallahu fikum. Saduq. Qala akhbarana Abdullah. Berkata Bishr telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah Ibnul Mubarak. Barakallahu fikum. Tayyib. Siqatun. Terjemahnya, biografi beliau sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Dan sudah kita sebutkan. Tayyib, bagi yang belum pernah mendengar, barakallahu fikum, hendaknya mencari faedah dari teman-temannya yang pernah mendengarkan tentang kisah-kisah beliau. Barakallahu fikum. Ya. Kisah-kisah beliau itu bisa menjadi sumber inspirasi, sumber semangat bagi kita semua sebagai seorang thullabul ilm. Ya, Abdullah Ibnu Mubarak. Qala akhbarana Abu Khaldah. Berkata Abdullah bin Mubarak telah menghabarkan kepada kami Abu Khaldah. Abu Khaldah namanya adalah Khalid ibnu Dinar At-Tamimi. Tayyib. Masyhurun bi kunyatih. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Khaldah. Khalid ibnu Dinar At-Tamimi. Barakallahu fikum. Saduqun. Beliau adalah rawi yang saduq. Barakallahu fikum. Wa hunaka Khalid ibnu Dinar akhar. Ya. Khalid ibn Dinar An-Naili. An-Nili. Tayyib. Khalid ibn Dinar An-Nili. Nisbah kepada tempat yang bernama Nil. Ya. Nil ini bukan nama sungai yang di Mesir. Bukan. Tapi dia adalah maudhi. Barakallahu fikum. Bainal Wasit wal Kufah. Sebuah wilayah yang terletak di antara Wasit dan Kufah. namanya daerah Nil. Iya. Khalid ibnu Dinar An-Nili. Barakallahu fikum. Kalau beliau kunyahnya adalah Abul Walid. Iya. Abul Walid. Barakallahu fikum. Sadukun aidha. Beliau juga rawi yang saduk. Iya. Sehingga Khalid bin Dinar ada yang At-Tamimi, ada yang An-Nili. Adapun Abu Khaldah adalah Khalid bin Dinar At-Tamimi. Barakallahu fikum. Sedangkan Khalid bin Dinar An-Nili kunyahnya lah Abul Walid. Barakallahu fikum. Dan keadaannya sama-sama saduq. An Abil Aliyah, dari Abul Aliyah. Abul Aliyah namanya adalah Rufai' ibni Mihran. Rufai' ibni Mihran. Ar-Riyahi. Ar-Riyahi. Barakallahu fikum. Ar-Riyahi. Nisbah. Tayyib. Barakallahu fikum. Ila imra'ah min Bani Riyah ibni Yarbu'. Iya. Beliau itu dinisbahkan kepada tuannya. Barakallahu fikum. Yang merupakan seorang wanita yang berasal dari Bani Riyah bin Yarbu'. Barakallahu fikum. Salah satu kabilah dari Bani Tamim. Iya. Barakallahu fikum. Beliau ini barakallahu fikum dimasukkan dalam kategori mukhadram. Abul Aliyah ini mukhadram. Tayyib. Adraka zamanan Nabi wa huwa syab. Beliau mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih muda belia. Namun belum masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Wa aslama fi khilafati Abi Bakar. Dan beliau baru masuk ke dalam agama Islam pada saat kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fikum. Sehingga beliau dimasukkan dalam kategori mukhadram. Iya. Dan mukhadram ini dimasukkan dalam kategori kibarut tabi'i. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau ini siqatun kathirul irsal. Beliau adalah seorang rawi yang fiqah. Namun, ya, sering melakukan irsal. Barakallahu fikum. Memursalkan hadis. Amin ya. Baik. Barakallahu fikum. Seharusnya beliau meriwayatkan dari perantara. Namun beliau tidak sebutkan. Langsung lompat kepada gurunya. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum itu yang harus diwaspadai dari riwayatnya Abul Aliyah. Ya, ya, khususnya dari sebagian as-sahabi. Riwayat-riwayat dia yang dia peroleh dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya adalah riwayat-riwayat yang mursal dikarenakan beliau barakallahu fikum tidak berjumpa dengan mereka secara langsung. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala, beliau mengatakan, kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadim wa nakilu wa na'udduha atau wa na'uddaha. Barakallahu fikum. Karahiyata an yata'awwadu khuluqas su'in aw Yadhunnu ahaduna dhanna su'in. Tayyib. Abul Aliyah mengatakan, kunna nu'maru, kami diperintahkan, an nakhtima 'alal khadim. Ya, untuk memberikan tanda, tayyib, atas pelayan kami. Atau kami menimbang, atau kami menghitung. Maksudnya barakallahu fikum, ya, kita diperintahkan untuk memberikan tanda, atau diperintahkan untuk menimbang atau menghitung barang-barang yang kita amanahkan kepada pelayan kita. Paham ya? Jadi barakallahu fikum. Misalnya ini pembantu disuruh ya, ngirim barang. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Entah itu merupakan perkara yang ditimbang atau yang dihitung. Iya. Kalau uang dihitung dulu barakallahu fikum, jumlahnya berapa? 1 juta. Nih, Mang. Kirim ya. Iya. Ke fulan. Dihitung dulu 1 juta pas. Barakallahu fikum. Itu kalau barang yang dikirim bisa dihitung. Atau barang yang dikirim berupa barang yang ditimbang. Pengkhan ya. Baik, barakallahu fikum. Misalnya ini ada durian, ya. Barakallahu fikum. 10 kilo. Duriannya sudah dibuka. Pengkhan ya. Baik, ini 10 kilo kirimkan ke fulan. Itu kalau ditimbang. Barakallahu fikum. Atau sesuatu yang harus ditandai. Barakallahu fikum. Seperti apa? Seperti binatang ternak gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib, atau yang semisal dengannya. Tayyib. Apa fungsinya? Karahiyata ayyata'awwadu khuluqasu'in. Karena kami tidak menyukai pelayan-pelayan tersebut mereka terbiasa memiliki akhlak yang jelek. Barakallahu fikum. Ya. Karena sudah tahu kebiasaan tuannya ini tidak pernah open dengan barang-barang yang dia kirim, gitu ya. Yang penting, Mang, kirim ya. Barakallahu fikum. Dan dia tahu tuannya memiliki kebiasaan enggak pernah mengecek. Ya, yang penting percaya saja. Barakallahu fikum. Baik. Paham ya, ikhwan? Asyaitan haris. Dan yang namanya setan barakallahu fikum itu sangat semangat. Iya. Khususnya ketika ada peluang barakallahu fikum, setan itu akan menghembuskan was-was kepada anak Adam. Iya. Yang tadinya pembantunya itu adalah orang yang amanah, dapat dipercaya barakallahu fikum, yang namanya setan tetaplah setan. Iya. Barakallahu fikum. Khususnya ketika dia dalam keadaan kepepet. Barakallahu fikum. Anaknya sakit, ya gaji dia dari sang tuan itu tidak seberapa, barakallahu fikum. Tayyib, dalam keadaan dia kepepet. Bosnya menitipkan uang, barakallahu fikum. Ya, Mang, ini untuk bayar listrik, ini untuk bayar tagihan telepon, ya, ini tagihan-tagihan yang lain, barakallahu fikum. Tanyakan ya, tayyib. Tanpa mengecek barakallahu fikum tayyib, apakah sang pembantu tadi sudah membayarkannya atau tidak. Barakallahu fikum. Tayyib, yang namanya kepepet gitu ya. Ya sudah. Karena dia tahu kebiasaan tuannya enggak dibayarkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sudah berlangsung barakallahu fikum 1 tahun lamanya itu tagihan tidak pernah dibayar. Akhirnya muncullah surat panggilan. Ya, tagihan bapak sudah selama 1 tahun tidak membayar listrik, gitu ya. Tagihan telepon, tagihan air dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi baru ketahuan, ya. Wah, ternyata pelayan saya ini sudah berkhianat. Amin, ikhwan. Baik. Itu di antara fungsinya. Ya. Barakallahu fikum. Agar supaya para pelayan-pelayan tadi tidak terbiasa memiliki akhlak yang jelek. Maksudnya, ikhwan, tidak amanah. Karena apa? Karena adanya kesempatan. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Amin ya. Kemudian di antara fungsi selanjutnya adalah au yadhunnu ahaduna dhanna su', atau barakallahu fikum, dikarenakan kekhawatiran jangan sampai salah seorang di kalangan kami memiliki dugaan-dugaan yang jelek kepada pelayan-pelayan tadi. Barakallahu fikum. Karena Anda tidak mengecek terlebih dahulu ya barang yang Anda kirim, barakallahu fikum, ternyata ya dari sana ada komplain. Ya, Mas, barang yang sampean kirim kurang ya. Gitu ya. Paham kan ya? Tai. Katanya yang dikirim 10 biji, tapi kok yang sampai cuma 8? Lah, mulai kita langsung tanya kepada pelayan tadi, "Enggak, Pak, sudah saya kirim 10." Gitu ya. Nah, ini yang bohong siapa? Pelayan atau orang yang di sana? Loh, Mas, kata pelayan saya sudah dikirim 10. Enggak, yang sampai 8. Wah, ini apa? Timbul zon. Iya. Entah kepada pembantunya tadi atau kepada pihak yang dikirim. Paham ya? Tayyib. Itu diantara fungsinya barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum. Yang pertama adalah saddu dzara'i. Iya. Yaitu upaya untuk menutup pintu-pintu barakallahu fikum menuju arah kemungkaran. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Walaupun kita tahu barakallahu fikum pelayan kita itu adalah orang yang amanah. Tapi khusus dalam bab-bab seperti ini barakallahu fikum, karena itu nanti akan terkait dengan hak orang lain, ya. Kita harus barakallahu fikum menerapkan tayyib tarbiyah yang cukup ketat kepada mereka. Iya, dalam bab barakallahu fikum mengirimkan barang atau menitipkan sesuatu kepada mereka. Iya, dicek terlebih dahulu dan dibiasakan hal tersebut agar supaya pelayan tadi barakallahu fikum tidak menganggap remeh sehingga mereka bergampang-gampangan barakallahu fikum tayyib mengambil ya atau memotong atau memangkas barakallahu fikum tayyib pemberian yang dititipkan oleh tuannya barakallahu fikum. Dan hadis ini barakallahu fikum memberikan faedah yang lain kepada kita adalah tayyib yaitu berupaya barakallahu fikum untuk ya menghilangkan yang namanya maudhi'ut tuhmah. Ya. Berupaya untuk menghilangkan tempat-tempat terjadinya tuduhan atau kecurigaan. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Disebutkan dalam hadis yang lain barakallahu fikum pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf, salah seorang istri beliau ingin ketemu, yaitu Sofiyah bintu Huyai. Barakallahu fikum. Akhirnya Rasul barakallahu fikum keluar dan berbincang-bincang dengan Sofiyah. Kemudian tiba-tiba lewat dua orang. Iya. Mempergoki Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita tadi. Mulai orang tadi, kedua orang tersebut menimbulkan gelagat yang tidak bagus. Tiba-tiba mereka berjalan cepat-cepat. Rasul langsung paham. Wah, ini kayaknya sudah ada tuan yang tidak bagus. Rasul mengatakan, "Ala rislikumah." Tenang, tenang, tenang. Jangan cepat-cepat. Iya. Yeah. Innaha Sofiyah. Ini Sofiyah. Hah? Istri gue. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Paham ya, Ikhwan? Apa fungsinya, Ikhwan? Untuk menghilangkan yang namanya su'udzon. Iya. Untuk menghilangkan yang namanya tuhma. Barakallahu fikum. Iya. Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam, kata Rasul. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam aliran darah anak Adam. Barakallahu fikum. Ya, itu salah satu contoh tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum untuk menghilangkan maudhi'ut tuhmah. Barakallahu fikum. Dan prinsip ini juga barakallahu fikum kita terapkan ya dalam muamalah kita sehari-hari. Gitu ya. Misalnya antum disakan, gitu ya. Barakallahu fikum. Antum sudah izin ya dengan teman antum untuk mengambil barang di lemari dia. Dalam keadaan barakallahu fikum sakan sepi. Gitu ya. Ketika antum membuka lemari barakallahu fikum, di situ ada uang yang memang antum sudah izin kepada teman tadi, antum ambil. Ternyata ada teman yang masuk melihat. Srek, gitu ya. Dia langsung menimbulkan gelagat yang aneh. Gitu ya. Langsung turun ke bawah. Nah, situ jangan antum biarkan. Iya. Jangan Anda biarkan teman Anda dalam keadaan demikian. Anda panggil. Iya. Ya akhi afan. Iya. Jangan salah sangka, gitu ya. Ana sudah izin kepada si fulan. Baik. Kalau antum tidak percaya, ayo ya, kita ke tempat dia. Tanya sama si fulan, apa memang benar saya dapat izin atau tidak? Paham Ivan ya? Baik. Yang demikian barakallahu fikum perlu diwaspadai. Ya, khususnya di pondok pesantren. Barakallahu fikum. Iya, yang sering terjadi kasus-kasus kehilangan. Tidak jarang barakallahu fikum munafasah. Iya. Kles, perseteruan antara talib yang satu dengan yang lain dikarenakan tidak perhatian dalam bab seperti ini. Sehingga temannya barakallahu fikum menimbulkan kecurigaan kepada dia dalam keadaan dia tidak berupaya untuk menghilangkan tuhmah tadi. Iya. Dia hanya barakallahu fikum berhusnudzon kepada dirinya. Terserah mau mikirin apa kepada saya, yang penting saya sudah izin sama si fulan. Iya, terserah mau berpikiran jelek kepada saya, yang penting saya sudah barakallahu fikum melakukan sesuai dengan prosedur. Paham kan ya? Ini tindakan yang salah barakallahu fikum. Iya. Yang dikhawatirkan adalah dampak yang buruk datang setelahnya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Sehingga itu terdapat pelajaran bagi kita untuk menghilangkan barakallahu fikum yang namanya maudhi'ut tuhmah. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga di dalam hadis terkait dengan bab adabul mufrad, yaitu diharapkan kepada majikan untuk memberikan tarbiyah agar barakallahu fikum pelayannya itu menjadi orang yang amanah dan berupaya untuk menutup kemungkinan-kemungkinan timbulnya yang namanya khianah. Paham kan ya? Baik. Terkadang barakallahu fikum sang pelayan, sang pembantu berkhianat, iya, barakallahu fikum berbuat makar kepada tuannya dikarenakan memang tuannya lalai. Iya, kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh para pembantu itu tidak sedikit. Iya, Pak ya. Iya, barakallahu fikum. Karena tadi tuannya memang tidak memberikan tarbiyah kepada pembantu tadi. Pembantunya dibiarkan bebas sebebas-bebasnya, mau masuk kamar tuannya barakallahu fikum, mau masuk kamar adennya gitu ya. Barakallahu fikum, terserah dia. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Dari sebab itu timbul mafasid barakallahu fikum. Entah itu mafasid dari sisi barakallahu fikum yang namanya kehilangan mal atau kehilangan kehormatan. Iya, pelecehan seksual. Paham ya? Sehingga yang namanya pembantu, seamanah apapun orangnya, sebaik apapun orangnya, diharapkan kepada sang tuan memberikan batasan-batasan kepada mereka. Iya, ada wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang harus mereka jaga. Maksudnya tidak berani memasuki wilayah tadi. Paham ya, ikhwan? Baik, itu adab yang diajarkan oleh Islam barakallahu fikum kepada seorang majikan terhadap pembantunya. Wallahu taala alam bisawab. Al muadzin yuadzin awalan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa beda pembantu dan budak barakallahu fikum? Yang pertama dari sisi status. Iya, kalau pembantu mereka statusnya sebagai orang yang merdeka. Kalau budak, ya, masih dalam perbudakan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari situ barakallahu fikum timbul ahkam-ahkam yang lainnya. Iya, dalam bab pernikahan barakallahu fikum, tayyib, dalam bab warisan, tayyib, dan seterusnya. Iya. Biasanya kalau budak itu barakallahu fikum itu didapatkan dari hasil pertempuran. Iya. Tayyib. Setelah pihak dia kalah, maka barakallahu fikum, tayyib, pihaknya akan menjadi budak dari pihak yang menang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itulah timbul yang namanya perbudakan. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah mukhadram semuanya thiqah? Barakallahu fikum. Mukhadram itu tidak terkait dengan pembahasan masalah tauthiq. Ya, mukhadram barakallahu fikum itu hanya menunjukkan keadaan seseorang, bahwasanya dia sezaman dengan Nabi namun belum sempat berjumpa dengan beliau. Barakallahu fikum. Untuk pembahasan fiqah itu pembahasan yang lain. Iya. Sehingga perlu dicek kembali barakallahu fikum. Dari sisi kebobotannya, dari sisi adalahnya, barakallahu fikum itu butuh diteliti kembali. Iya. Baik. Beda halnya kalau barakallahu fikum, tayyib, marhalahnya atau tabaqahnya adalah sahabi. Iya, untuk sahabi kulluhum udul, semuanya thiqah. Untuk mukhadram itu diteliti kembali barakallahu fikum. Bagaimana cara menandai khadim? Yang dimaksud bukan memberikan tanda khusus pada jasad mereka. Iya, tapi apa? Barang yang dikirim tadi itu diberikan tanda barakallahu fikum. Apakah berdosa seorang membagi warisan berdasarkan paksaan dari pengadilan? Iya, ketika terjadi sengketa barakallahu fikum. Tayyib. Kalau pengadilan membaginya dengan pembagian yang syar'i barakallahu fikum, tidak masalah. Gitu ya. Tetapi kalau pembagian yang dibagikan oleh pengadilan tadi tidak syar'i barakallahu fikum, tayyib, dalam keadaan kita sudah berupaya untuk agar membuat pembagian tadi dikembalikan kepada syar'i namun tidak bisa mendapatkan keridhaan dari pihak yang lain, maka barakallahu fikum itu tanggung jawabnya diserahkan kepada mereka. Tayyib. Sehingga kita sudah lepas dari tanggungan barakallahu fikum masalah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ana mau tanya, ada seseorang yang sudah mimpi basah. Ketika dia ingin mandi, ia meniatkan mandi janabah, bukan mandi junub. Apakah mandi tersebut diperbolehkan atau sah-sah saja? Saya mau tanya, mandi junub dengan mandi janabah itu beda atau enggak sama? Hah? Beda atau enggak sama mandi junub dengan mandi janabah? Hah? Sama. Iya, ini yang bertanya enggak paham istilah mandi junub dengan mandi janabah, sama saja. Barakallahu fikum. Baik. Apakah memberikan senyuman kepada seorang akhwat, baik itu mahram atau bukan mahram, berupa sedekah? Ya, enggak. Itu fitnah, bukan sedekah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Itu lafadznya. Iya. Senyuman Anda kepada saudara Anda itu bernilai sedekah. Barakallahu fikum. Akhika, yang sesama jenis dengan Anda. Barakallahu fikum. Iya. Tapi kalau berlainan jenis, barakallahu fikum, jangankan senyum, memandang saja kita tidak boleh. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum ya. Jangan disalahpahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam biswab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Hafizakumullah.